السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita sudah bahas hadis Itban, tetapi karena terpotong dengan ijazah, dengan liburan, maka kita ulangi kembali dari awal syarah hadis Itban rahimahullah. Qala al-musannif, berkata musannif rahimahullah, walahuma fi hadis Itban. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Dan juga dari keduanya, yakni Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari hadis Itban bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, dengan mengharapkan wajah Allah. Ini ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yabtaghi bidzalika wajha Allah, fihi bayanu syarat al-ikhlas fi qawli la ilaha illallah. Pada hadis ini ada pelajaran penting bahwasanya dalam mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas. Ini syarat yang wajib, syarat yang harus. Enggak akan ada nilainya sebuah persaksian la ilaha illallah kalau tidak diiringi keikhlasan. Sehingga dikatakan seorang yang selamat dari api neraka, bahkan harrama alaihi an-nar, diharamkan api neraka atasnya, adalah orang yang mengucapkan syahadat dengan keikhlasan. Yaitu dikatakan dengan kalimat yabtaghi bidzalika wajha Allah, mengharapkan dengan itu wajah Allah. Kama annaha la tanfa' idan tafa baqi syurutiha, sebagaimana tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah kalau enggak ada syarat-syarat lain. Artinya sebagaimana syarat-syarat yang lain kalau enggak ada, enggak bermanfaat la ilaha illallah. Wa intifa'u aslin wahidin minha yaqtadhi intifa' aslil iman. Hilangnya salah satu dari rukun-rukun, salah satu dari pondasi-pondasi syahadat la ilaha illallah, maka akan hilang pula inti keimanan. Mafhum? Bisa dipaham? Misalnya disebutkan syarat la ilaha illallah pada pembahasan hadis yang lalu tentang man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, atau man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Isa ibn Maryam abdullahi wa rasuluh wa ruhun min wa kalimat. Sampai pada kalimat wa annal jannata haq wa nar haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Disebutkan di sana dengan syurut-syurut dari syahadah, dari persaksian. Pertama, ilm. Sadar tentang makna yang terkandung dalamnya. Kalau enggak tahu, ya percuma. Kalau dia enggak memahami makna la ilaha illallah. Yang kedua, al-ikhlas. Keikhlasan. Betul-betul karena Allah SWT, bukan karena manusia atau hanya karena ingin dilihat atau hanya nifaqan sebagai kemunafikan saja. Demikian pula syarat-syarat yang lain. Maka kata beliau, sebagaimana syarat-syarat yang lain, syarat keikhlasan pun sama. Kalau tidak ada, maka syahadatnya la tanfa', tidak bermanfaat. Wa intifa'u kamali wahidin minha yaqtadi intifa' kamalil iman. Dan kalau enggak ada kesempurnaan pada salah satu syaratnya, maka berarti tauhidnya pun tidak sempurna. Kalau hilang sama sekali, tidak ikhlas sama sekali, ya berarti enggak ada tauhid. Sama sekali. Tetapi kalau bukan enggak ada keikhlasan tapi enggak sempurna, ya berarti keimanannya juga tidak sempurna. Barakallahu fikum. Kamal iman sabaqa bayan, sudah dibahas sebelum ini. Wa isban, sedangkan isban yang dimaksud bi kasril muhmalah ba'daha musanna fawqiyah, yang setelahnya dua titik di atas, setelah itu muwahhadah dengan satu titik yaitu nun, maka dibaca isban. Adalah isban ibnu Malik ibnu Amr ibnu Ajlan al-Ansari dari Bani Salim ibnu Auf, sahabiyun masyhur, dia seorang sahabat yang mulia yang meninggal pada khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Wa akhrajal Bukhari fi sahihi bi sanadihi an Qatadah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan sanadnya dari Qatadah. Qala haddatsana Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adan radifuhu 'ala ar-rahl qala ya Mu'ad qala labbaika ya Rasulullah wa sa'adaik. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. Dipanggil oleh Rasulullah SAW dan kemudian dijawab dengan labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah, wasa'adaik, dengan kesukaan hatimu. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. Ketahuilah bahwa siapa atau tidaklah seorang pun yang bersaksi dengan la ilaha illallah dan Muhammad dan Rasulullah dengan sidqan min qalbihi, dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan dia dari api neraka. Demikian di akhrajahul Bukhari, yang berarti kita mendapatkan syarat berikutnya. Tadi syarat ikhlas, sekarang syarat sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, bukan kepura-puraan, bukan nifaqan. Sidqan min qalbihi. Maka jaminannya adalah haram neraka untuknya. Artinya dia tidak mungkin masuk neraka. Qala ya Rasulullah, afala ukhbirun nas fayastabshiru? Ya Rasulullah, tidakkah aku beritakan berita gembira ini pada manusia agar mereka gembira? Demikianlah sifat seorang mukmin. Kalau mendapatkan satu berita yang menggembirakan, dia ingin kaum muslimin yang lain juga gembira. Kalau mendapatkan satu berita gembira, dia ingin kaum muslimin semua ikut gembira. Maka ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, afala ukhbirun nas, tidakkah aku beritakan berita gembira ini pada manusia, fayastabshiru, agar mereka bergembira. Qala idan yattakilu. Kalau begitu mereka akan mengandalkan berita ini. Hanya bersandar pada berita ini, kemudian tidak berlomba-lomba dengan kebaikan. Itu makna itikal yang pernah dibahas pada hadis yang sebelumnya. Ini hadis Mu'ad. Mahaqullahi alal ibad wa mahaqul ibadi alallah. Juga diakhiri dengan kalimat afalau basyirun nas. Nabi menyatakan jangan. Fayattakilu. Jangan, nanti mereka berittikal. Wattikal, yakni menyandarkan berita ini, watarkut tanafus. Tark at-tanafus. Meninggalkan semangat. Tidak semangat, tidak berlomba-lomba dalam beramal saleh. Padahal berlomba-lomba beramal saleh itu diperintahkan oleh Allah dalam sekian ayat. Wasari'u misalnya ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan magfirah min rabbikum wa jannah. Demikian pula Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk ini hendaklah mereka mutanafisun, berlomba-lomba. Atau ayat yang ma'ruf fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Maka kalau diberitakan berita ini, akhirnya mereka malas. Ah, sudahlah. Tenang aja. Pasti kita akan selamat. Yang penting kan la ilaha illallah dengan jujur, selesai. Enggak perlu kita berlomba-lomba, enggak perlu kita. Ini namanya ittikal. Maka kata Nabi, jangan. Fayattakilu, khawatir mereka berittikal. Wasaqa qala idzan fa akhbara biha Mu'adan inda mautihi. Akhirnya Mu'ad mengkhabarkannya ketika akan matinya, ta'assuman. Apa makna ta'assuman? Sudah pernah disampaikan. Hah? Menghindari dosa, barakallahu fikum. Karena menutup ilmu secara keseluruhan tidak boleh. Bahkan ancamannya sangat keras. Diancam dengan laknat dalam Al-Quran. Alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Dikatakan dilaknat. Demikian pula hadis yang menyatakan man katama ilman nafi'an alzamahu bilizamin min nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka dia akan dililit dengan lilitan api neraka. Sehingga beliau pun menyampaikannya. Dan di sini juga diambil kesimpulan dari oleh para ulama, berarti yang dimaksud jangan itu bukan mutlakan, tetapi jangan khabarkan pada seluruh manusia. Tetapi pada orang-orang yang tidak dikhawatirkan, yattakilu. Tidak dikhawatirkan mereka bermalas-malasan. Atau hendaklah disampaikan dengan dijelaskan. Jangan kalian yattakil dengan berita ini. Nah, karena berlomba-lomba, beramal saleh itu diperintahkan dalam Quran wa sunnah. Wasaq bi sanadin akhar, disebutkan dengan riwayat yang lain, dengan sanad yang lain. Haddatsana Mu'tamir, atau Mu'tamir, qala sami'tu abi, qala sami'tu Anasan. قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل. Disebutkan kepadaku kata Anas bahwa Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, man laqiya Allah la yushrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Qala ala ubashshir an-nas? Qala la, inni akhafu an yattakilu. Siapa yang bertemu Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Qala ala ubashirun nas, tidakkah aku beritakan berita ini pada manusia? Qala la, inna akhafu an yattakilu. Jangan, aku khawatir mereka akan beriktikal. Baik. Kita mendapatkan satu syarat lagi, yaitu tidak mencampurnya dengan kesyirikan. Sudah berapa syarat kita dapatkan? Dengan riwayat-riwayat, dengan lafaz-lafaz. Lafaz yang satu dengan lafaz yang lain saling mendukung dan saling melengkapi. Berarti yang tidak akan disentuh api neraka, yang dijamin dengan jannah adalah orang yang mempersaksikan la ilaha illallah. Pertama, yabtaghi bidzalika wajhallah. Yang kedua, sidqan min qalbihi. Sekarang yang ketiga. La yushrik bihi syai'a. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ini juga syarat berikutnya. Artinya jangan dicampuri syahadatnya dengan kesyirikan. Jangan dibatalkan syahadatnya dengan kesyirikan. Maka dalam lafaz ini disebutkan dengan kalimat la yushrik bihi syai'a. Man laqiyallah la yushrik bihi syai'a dakhalal jannah. Qultu fatabayyana. بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. Jelaslah dengan ini, dengan siak, dengan riwayat-riwayat, dengan bentuk-bentuk hadis dan lafadz-lafadz hadis ini, jelaslah bahwa persaksian la ilaha illallah terkandung di dalamnya sekian syarat-syarat. Tatadamman tarka syirk, terkandung di dalamnya syarat untuk jangan berbuat syirik. Karena itu konsekuensi. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. yang bermakna tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti engkau tidak boleh beribadah pada siapapun selain Allah. Kalau mulutnya menyatakan aku tidak mengatakan, mempersaksikan bahwa enggak akan ada yang berhak diibadahi kecuali engkau, kecuali Allah, tetapi perbuatannya berbuat syirik, berarti terbatalkan ucapannya dengan perbuatan. Yang kedua, liman qalaha bisidqin, bagi orang yang mengucapkannya dengan kejujuran, jujur dari hatinya, sidqan min qalbihi, wa yaqinin, dengan keyakinan, enggak ada keraguan padanya, wa ikhlas, dan murni karena Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan wajah Allah. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu dan lain-lainnya fil hadis atau fi hadzal hadis, dalam hadis ini, ini mengomentari hadis ini dan yang semena dengan ini, qala, berkata Syekhul Islam, innaha fi man qalaha wa mata 'alaiha, bahwa berita-berita gembira ini adalah untuk mereka-mereka yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa mata 'alaiha, dan mati di atasnya, artinya sampai matinya, bukan orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah tapi ketika mati sudah tidak mengucapkan lagi, sudah tidak yakin lagi, bukan, tetapi yang qalaha wa mata 'alaiha, mengucapkannya dan mati di atasnya, kama ja'at muqayyadah, sebagaimana datang riwayat-riwayatnya dengan muqayyad. Muqayyad adalah terikat dengan syarat-syarat. Muqayyad dengan quyud. Dengan quyud, dengan ikatan-ikatan yang sangat penting. Kadang-kadang datang kaidnya dengan kalimat khalisan min qalbih. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Kadang-kadang disebutkan man qala la ilaha illallah ghaira syakkin fiha. Siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan tidak ragu. Bisidqin wa yaqin, dalam riwayat lain. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah bisidqin wa yaqin, dengan kejujuran dan keyakinan. Maka itu semua quyud. Berarti kalau ada orang yang menyatakan, misalnya orang awam menyatakan, kan yang penting la ilaha illallah, karena ada hadis bahwa miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Dan mereka mendandangkannya, menyanyikannya, miftahul jannah la ilaha illallah. Jangan kamu bantah. Kamu katakan iya. Memang kunci surga adalah la ilaha illallah. Naam. Bahwa la ilaha illallah menyebabkan seorang masuk surga. Tetapi datang riwayat-riwayat itu tidak mutlakan tetapi muqayyadan. Tetapi datang riwayat-riwayatnya dengan sekian syurut. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga? Tidak begitu. Tapi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan bisidqin wa yaqinin ghairu syakkin fiha dakhala jannah. Ini semua syarat-syaratnya. Kalau dikatakan bahwasanya la ilaha illallah adalah kunci surga, kita katakan na'am. Dan kunci itu memiliki gigi-gigi. Tanpa gigi-gigi kunci, enggak akan bisa membuka apa-apa. Nah, gigi-giginya itu adalah syurut la ilaha illallah. Quyud, kaid-kaid yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi semuanya merupakan syurut la ilaha illallah. Keikhlasan, keyakinan, kejujuran, tidak ada keraguan, dan seterusnya. Fa inna haqiqata tauhid injidabur ruhi ila Allah taala jumlatan. Karena hakikat tauhid adalah mengarahnya hati ini kepada Allah sepenuhnya, jumlatan, seluruhnya. Fa man syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al jannah. Maka siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia masuk surga. Lian al-ikhlas huwa injidabul qalbi ila Allah taala. Karena yang namanya keikhlasan adalah tertariknya hati, terseretnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yatuba min adz-dzunubi taubatan nasuha. Kalau hati sudah cenderung kepada Allah, mengarah kepada Allah sepenuhnya, maka niscaya dia akan bertaubat dari semua kesalahannya, semua dosa-dosanya. Taubatan nasuha, taubat yang nasuha. Taubatan nasuha. Ada taubat yang lengkap syarat-syaratnya. Taubat pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat taubat, apakah atubu ilallah atau astagfirullah. Demikian juga mengakui kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, dan berazam untuk tidak kembali. Berazam untuk tidak mengulangi. Itu taubatan nasuha. Faidza mata 'ala tilkal hal, nala dzalik. Kalau orang meninggal dalam keadaan seperti itu, hatinya dipenuhi dengan kecintaan pada Allah dan keikhlasan pada Allah, maka dia selalu menyesali dosa-dosanya. Ya Allah, aku banyak dosa, astagfirullah, aku minta ampun padamu. Orang yang seperti ini, wajar. Kalau dikatakan dakhulal jannah dan diharamkan api neraka atasnya. Ya. Karena terhapus dosa-dosanya. Dengan keikhlasannya, dengan taubatnya. Fa'innahu qad tawatarat al-ahadithu bi'annahu yakhruj minan nari man qala la ilaha illallah. Karena sudah mutawatir riwayatnya, bahwasanya orang yang bahkan yang sudah di neraka sekalipun, kalau masih punya la ilaha illallah, akan keluar nantinya dari api neraka. Yakhruj minan nari man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka, akan diselamatkan dari api neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu sya'irah wa ma yazinu khardalah wa ma yazinu dharrah. Walaupun di hatinya hanya ada kebaikan sebiji darrah atau sebiji khardalah atau wa ma yazinu sya'irah. Qul bi na'azakum Allah. Ini semua adalah perkara-perkara yang sudah dibahas dalam sekian banyak hadis mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir. Di antaranya hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah. Ya Rasulullah SAW sujud meminta pada Allah Ta'ala, ummati, ummati, umatku, umatku, diselamatkan, disegerakan. Terus sampai yang terakhir, Rasulullah SAW masih sujud. Padahal semua yang di mahsyar sudah diselamatkan. Semua yang di sana sudah diselamatkan. Masih sujud meminta diselamatkan yang diadab dalam neraka agar diselamatkan dalam jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallam, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkatlah kepalamu. Mintalah akan aku beri. Berikan syafaat akan aku berikan syafaat. Maka Nabi menyatakan lagi, ummati, ummati. Maka diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari neraka man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi, sedangkan dalam hatinya enggak ada keimanan kecuali sebiji darrah. Selamat. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, dan jangan anggap enteng adabnya. Jangan menyatakan ah enggak apa-apa masuk neraka juga paling sebentar. Ini ucapan Yahud, ucapan Yahudi yang menyatakan tidak akan menyentuh kami api neraka illa ayyaman ma'dudat. Enggak menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Hati-hati. Jangan kita mengikuti jejaknya Yahudi. Mengentengkan adab neraka. Dan menyatakan harus paling sebentar. Nanti ujung-ujungnya juga masuk surga. Ya kalau masih diterima. Hala. Watawatarat. Dan mutawatir pula riwayatnya. Bianna kesiran mimman yakulu la ilaha illallah yadkhulun nar. Sama yakhruj minha. Dan juga diriwayatkan secara mutawatir bahwa kebanyakan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka tapi kemudian keluar daripadanya. Wa tawatarat, dan mutawatir pula bi anna Allah harrama 'alan nar. Mutawatir pula riwayatnya bahwa Allah mengharamkan api neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah, atau an ta'kul athar as-sujud, mengharamkan api neraka untuk memakan atau membakar tempat-tempat sujudnya, sehingga dalam neraka tetapi tempat-tempat sujudnya, wajahnya, tangannya tidak tersentuh api neraka. Fa haula'i kanu yusalluna wa yasjudun, berarti yang diadab tadi adalah orang yang salat karena dikatakan ada tempat sujudnya atau bekas-bekas sujudnya di wajahnya. Berarti mereka yusallun wa yasjudun lillah. Berarti barakallahu fikum, orang yang salat yang sujud sekalipun ada yang masuk neraka karena dosa-dosanya. Tetapi mereka diselamatkan. Diharamkan api neraka untuk memakan wajahnya. Kenapa? Karena ada la ilaha illallah dan karena ada salatnya. Wa tawatarat bi annahu yuhram 'alan nari man qala la ilaha illallah. Demikian pula seperti riwayat yang sedang kita bahas, hadis Itsban, Allah mengharamkan api neraka seluruhnya untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Taib. Yang mengucapkan la ilaha illallah wa man syahida anna Muhammad dan Rasulullah. Itu semua mutawatir. Jaminan akan dikeluarkan dari api neraka. jaminan akan diselamatkan wajahnya, tempat sujudnya, bekas sujudnya dari api neraka. Jaminan enggak akan disentuh api neraka. Jaminan akan masuk surga bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Semua jaminan-jaminan tadi tidak da'at mutlaqah. Enggak ja'at mutlaqah. Tidak datang seperti itu saja mutlaqah. Tetapi ja'at muqayyadah. Lakin ja'at muqayyadatan biquyudis siqal. Perhatikan ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Lakin ja'at muqayyadatan bilquyudis siqal. Tetapi datang riwayat-riwayat itu semuanya dengan muqayyad. Terikat dengan syarat. Bilquyudis siqal. Dengan syarat-syarat yang berat. Tidak gampang. Enggak enteng, jangan menganggap enteng, yang penting la ilaha illallah selesai. Syurut quyud thiqal, ada syarat-syarat yang berat. Wa aktsar man yaquluha la ya'riful ikhlas. Bahkan kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah justru mereka enggak kenal syarat-syarat tadi. Enggak kenal keikhlasan. Enggak mengerti maknanya. Enggak tahu dia, bahkan enggak yakin. Aktsar man yaquluha la ya'riful ikhlas, kebanyakan orang yang mengucapkannya tidak mengenali keikhlasan. Wa aktsar man yaquluha innama yaquluha taqlidan aw 'adatan, bahkan kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengucapkannya hanya karena kebiasaan, hanya karena ikut-ikutan. Wa lam tukhalit halawatul iman bashashata qalbih, maka manisnya iman belum menyentuh hatinya, belum masuk ke hatinya. Wa ghaliban yuftan 'inda al-maut wa fil qubur amsal haula, maka yang banyak diazab di kuburnya adalah orang-orang yang seperti mereka, yang mengucapkan hanya karena ikut-ikutan, yang mengucapkan dalam keadaan tidak paham, yang mengucapkan hanya taklidan, yang mengucapkan hanya karena masalah banyak manusia begitu maka dia ikut begitu. Orang-orang yang seperti ini yang kebanyakan diazab di kuburnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya seseorang yang dikubur akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Adapun mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu pemahaman, dengan keyakinan, dengan keikhlasan, ghairu syakin, dengan keyakinan, maka ketika ditanya menjawab dengan tegas dan jelas. Tetapi man yaquluha taqlidan wa jahlan, adapun mereka mengucapkannya hanya ikut-ikutan dengan kebodohan, maka mereka akan menjawab fil hal sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu ha ha la adri, ha ha ha la adri, aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu dan aku ikut mereka. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, apa itu? Taklid? Naam. Taklid. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ikut-ikutan manusia. Kebanyakan orang bilang begitu, maka dia bilang begitu. Dalam keadaan tidak paham. Dalam keadaan tidak yakin. Dalam keadaan tidak tahu. Dalam keadaan tidak ikhlas. Wa ghalibu amali ha'ula innama hiya taklid waqtida bi'amthalihim. Kebanyakan amalan-amalan mereka hanya merupakan taklid dan ikut-ikutan. Mengikuti orang yang sejenis mereka. Wa hum min aqrabin nas min qawlihi ta'ala, maka mereka yang paling dekat, yang paling mirip dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Allah kisahkan tentang mereka musyrikin jahiliyah. Kalau diajak kepada tauhid, jawabannya inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu ummah. Ummah ini maknanya bukan umat. Maknanya jalan, ala tariqin. Ummah memiliki sekian makna. Ummah bermakna umat, ummah bermakna tariq, dan ummah bermakna imam. Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah ummah. Apa maknanya? Imam yang yuqtada bihi. Imam yang yuqtada bihi. Tetapi kalau dikatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin, maknanya inna wajadna aba'ana ala tariqin. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. orang-orang tadi yang ikut-ikutan mengucapkan la ilallah mirip sekali dengan ini. Pokoknya kami ngelihat bapak kami begitu, nenek moyang kami begitu, maka kami ikut begitu. Selesai. Bighairi ilmin wala yaqin. Bighairi ikhlasin. Wa hina idzin fala munafat bainal ahadits. Kalau sudah demikian keadaannya, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam tadi, semuanya memiliki syurut-syurut, maka tidak ada pertentangan. La munafah. Tidak ada pertentangan bainal ahadits. Tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis. Fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tamin lam yakun fi hadhil hal musarran ala dhanbin aslan. Karena sesungguhnya kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, meyakini bahwa Allah sajalah yang berhak diibadahi, maka dia konsekuen hanya beribadah kepada Allah saja, maka hatinya hanya cenderung kepada Allah saja, wa yaqin dengan keyakinan, dengan keikhlasan yang tamin, yang sempurna, maka tentunya orang yang seperti ini, fi hadil hal, dalam keadaan seperti ini, lam yakun musurran ala dhanbin aslan, tidak mungkin dia akan terus menerus di atas dosa. Tidak mungkin. Iya toh, kalau dia punya keimanan, punya keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya berhak diibadahi, punya keikhlasan dalam hatinya, hanya mengharapkan wajah Allah, maka ketika dia terjerumus dalam dosa, apakah dia tenang? Tidak. Dia ketakutan. Dia pasti akan menyatakan astagfirullah. Ya Allah, atub ilaik. Gelisah hatinya. Minta maaf pada Allah. Menangis. Menundukkan wajahnya. Merendahkannya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Sujud, ruku'. Menyatakan, ya Rabbi. Ya Rabbi. Ighfirli. Atau atubu ilaik. Orang yang seperti ini pantas untuk dikatakan harrama alaihin nah. Diharamkan neraka untuknya. Orang yang seperti ini pantas dikatakan dakhalal jannah. Kana bin na'azakumullah. Maka enggak ada pertentangan antara hadis dengan hadis yang lainnya. Fa inna kamala ikhlasihi wa yaqinihi yujib an yakuna Allah ahabba ilaihi min kulli syai. Karena kesempurnaan keikhlasannya, sempurnanya keyakinannya akan membawa dia menjadikan Allah yang paling dicintainya. Perhatikan ucapannya. Keikhlasannya dan keyakinannya membawa dia untuk menjadikan Allah adalah yang paling dicintainya. Lebih dari segala-galanya. Kenapa orang berbuat dosa? Biasanya karena dia lebih menyukai sesuatu daripada perintah Allah. Kan begitu. Allah katakan haram, tapi dia pengin, dia langgar. Artinya kecintaannya berkurang. Tidak sempurna kepada Allah Ta'ala. Kalau cintanya sempurna pada Allah, maka dia enggak akan suka apa yang dibenci oleh Allah. Enggak akan suka perkara yang haram. Maka dikatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dengan jujur dari hatinya, tentunya dia akan jadikan Allah yang paling dicintainya. Kalau dia jadikan Allah yang paling dicintainya, maka dia enggak akan punya keinginan pada yang haram sedikit pun. Kalaupun tergelincir, dia cepat-cepat kembali. Minta ampun pada Allah, minta maaf pada Allah. Sujud, ruku, menambah amalan solehnya. Karena takut pada Allah Ta'ala. Karena pelanggaran-pelanggaran tadi. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini sungguh sangat pantas dikatakan haram alaihin nar. Diharamkan api neraka atasnya. Fa'idan. La yabqa fi qalbihi iradatun lima haram Allah. Maka tidak tersisa di hatinya satu keinginan pun terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Karena dia paling cinta pada Allah Ta'ala. Konsekuensi cinta pada Allah, cinta pada amalan-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah. Konsekuensi cinta pada Allah, cinta pula pada nabinya, pada rasulnya, pada kitabnya. Konsekuensi cinta pada Allah, cinta pula untuk ibadah kepadanya. Dan suka untuk sholat, ibadah, puasa, berzikir, baca Quran. Senang dia. Sebaliknya, kesia-siaannya gak suka. Buang waktu. Saya ingin pada Allah Ta'ala. Rindu pada Allah Ta'ala. Ketika baca Quran, tenteram hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu hak. Tetapi, man dzaqaha. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan dzikir pada Allah, dengan mengingat Allah, hati jadi tenteram. Tetapi siapa yang merasakannya? Siapa merasakannya? Orang mukmin. Orang yang memiliki keikhlasan dalam hatinya ketika mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang cinta kepada Allah itu merasakan. Begitu dia urusannya dengan dunia, urusan dengan ini, gelisah hatinya. Ya. Pengen cepat-cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Padahal perkara halal. Ya. Apalagi yang haram. Apalagi yang barakallahu fikum yang sia-sia. Ini perkara yang tidak sia-sia. Dia bekerja untuk istri, untuk anaknya. Ya. Tapi rasanya hati ini bagaimana? Ya. Kering. Sampai dia kembali pada salat, baru gembira. Ya. Tenteram hatinya. Sehingga Rasulullah SAW yang paling cinta pada Allah Subhanahu wa taala, kalau datang waktu salat senang. Arehna ya Bilal, menyuruh Bilal untuk azan dengan kalimat arehna ya Bilal. Istirahatkan kami wahai Bilal, jadikan kami memiliki raha, jadikan kami tentram ya Bilal, azan. Azanlah. Maka Bilal azan senang hatinya waktu salat tiba. Qanibina azakumullah. Ini barakallahu fikum. Sekadar kecintaannya kepada Allah, segitulah kerinduan dia pada Allah SWT. Semakin cinta, semakin rindu. Dan semakin cinta, maka dia semakin gelisah ketika dia jauh. Gelisah. Cepat-cepat kembali. Baca Quran, salat, belajar, mengkaji, baca kitab-kitab para ulama yang membahas agama, bahas tauhid, fiqh, hadis. Senang hatinya, gembira. Tetapi ketika melihat sesuatu yang sia-sia, hatinya gelisah. Karena jauh dari Allah Ta'ala. Ini barakallahu fikum. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, akan merasakan kecintaan dalam hatinya kepada Allah. Dan akan menjadikan Allah ahabba ilaihi min kulli syai. Allah menjadi yang paling dicintainya dari segala sesuatu yang lain. Fa'idan la yamqa fi qalbihi iradatun lima haramallah. Kalau begitu, enggak akan tersisa dalam hatinya keinginan sedikit pun pada apa yang diharamkan oleh Allah. Wala karahata lima amara Allah, dan sebaliknya dia enggak akan benci pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi pada yang haram tidak punya keinginan, pada yang diperintahkan enggak ada kebencian. Enggak ada ketidaksukaan, enggak ada. Tidak ada kariha. Sebaliknya mereka-mereka yang tidak ikhlas, yang kurang cinta, atau yang bahkan na'udzubillah tidak cinta, maka ketika ada perintah-perintah Allah, dia merasa kariha. Ah, berat. Ngapain saya harus begini? Ngapain saya harus begitu? Untuk apa lapar-lapar siang hari? Ngapain? Astagfirullah, astagfirullah. Ini ucapan-ucapan orang yang tidak memiliki kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Dan tidak memiliki kecintaan kepada agama. Berarti la ilaha illallahnya dipertanyakan. Kamu mengucapkan la ilaha illallah, paham apa enggak paham? Ternyata enggak paham. Yakin apa enggak yakin? Ternyata enggak yakin. Adapun kalau paham maknanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, berarti aku ini adalah budak Allah, milik Allah, yang harus memperbudak dirinya kepada Allah. Sadar. Dan kemudian yakin, yakin-yakinnya. Maka dia mesti akan cinta kepada Allah dengan setinggi-tinggi cinta. Qala, berkata lagi Syarih rahimahullah, wa hadha huwa alladhi yuhram 'alan nar. Orang seperti inilah yang akan diharamkan atas api neraka. Wa in kanat lahu dhunubun qabla dhalik, walaupun sebelumnya dia punya dosa. Fa inna hadzal iman, tetapi iman yang setinggi itu, wa hadzal ikhlas, keikhlasan yang sempurna tadi, wa hadhihi taubah, dan taubahnya, wahadil mahabbah, dan kecintanya kepada Allah yang sangat tinggi, wahadil yakin, dan keyakinannya kepada Allah SWT, tidak akan meninggalkan sedikit pun dosa. Dengan sebab-sebab tadi. Keimanannya, keikhlasannya, taubatnya, kecintaannya, keyakinannya. Itu adalah amalan yang sangat besar yang akan menghapus seluruh dosa. La tatruk dhanban illa muhya'an. Tidak meninggalkan satu dosa pun kecuali terhapus. Kama yamhul lailan nahar, sebagaimana terhapusnya malam dengan siang dan terhapusnya siang dengan malam, tidak tersisa sedikit pun. Kalau sudah siang, di mana malam? Seakan-akan enggak pernah ada malam sama sekali bersih. Tapi kalau sudah datang malam, kita enggak lihat siang sedikit pun. Qul inna a'udzu bikumullah. Muhya anhu kama yamhul lailan nahar, akan terhapus seperti terhapusnya siang dengan malam, terhapusnya malam dengan siang. Baik, berapa ayat yang menyatakan bahwa kebaikan akan menghapus kejelekan? Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Baik, hadis atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Baik, kita tanya sekarang. Kalau kebaikan akan menghapus kejelekan, kebaikan apa yang paling besar? Yang banyak menghapus dosa-dosa. Yang disebut tadi semua. Al-iman itu amalan besar walaupun dalam hati, tapi itu amalan besar. Keyakinan itu amalan besar walaupun dalam hati. Kecintaan kepada Allah itu juga amalan yang sangat besar, amalan saleh yang sangat tingginya. Demikian pula taubatnya dan lain-lainnya, semuanya itu merupakan amalan saleh yang sangat besar. Dengan amalan yang besar itu akan terhapus semua dosa-dosa. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا. Kalau dia mengucapkannya على وجه الكمال, dengan kesempurnaan, المانع, kesempurnaan yang menghalangi dari kesyirikan yang besar dan yang kecil. Baik, kalau mengucapkannya dengan kesempurnaan, kesempurnaan yang akan menghilangkan kesyirikan besar maupun kecil. Fahadha ghairu musirin ala dhanbin aslan, maka orang yang seperti ini enggak akan dia terus-menerus di atas dosa. Lihat bahasanya, bukan tidak berdosa. Tidak akan berbuat dosa diketemukan. Enggak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Tapi bahasanya tidak akan musir ala dhanbin aslan, enggak akan terus-menerus dalam dosa. Ketika sekali dia berbuat dosa, menyesal. Kenapa saya berbuat dosa? Ketika dia berbuat kesia-siaan, hatinya gelisah. Kenapa saya buang waktu? Ini barakallahu fikum adalah orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya. Memiliki la ilaha illallah dalam hatinya. Fayughfar lahu wa yuhram ala nar. Orang seperti ini akan diampuni dan akan dihapuskan atas api neraka. Atau akan diharamkan atas api neraka. Wa in qalaha ala wajhin khulasa bihi min asyirk, ala wajhin khulasa bihi min asyirk al-akbar dun al-asghar. Kalau ternyata dia mengucapkannya kurang sempurna, menghilangkan syirik besar, iya, tapi menghilangkan syirik kecil enggak? Yang tadi kan sempurna la ilaha illallahnya. Yang konsekuensinya dia tidak mengerjakan dosa besar, tidak pula mengerjakan bukan dosa besar apa? Syirik besar, tidak pula syirik kecil. Ini syirik tauhidnya sangat sempurna. Syirik besar, syirik kecil bersih. Maka niscaya orang ini enggak akan terus-menerus dalam dosa. Kalaupun tergelincir, dia akan cepat kembali. Sekarang keadaan kedua. Kalau ternyata syirik besarnya bersih. Dunal asghar, tapi yang kecilnya masih. Walam ya'ti ba'daha bima yunaqidu dzalik. Tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah. Bagaimana? Fahadihil hasanah la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at fayurajjih biha mizanal hasanat. Maka tauhidnya dia yang bisa menghilangkan syirik-syirik besar tadi, itu pun perbuatan besar, amalan soleh yang besar, yang la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at, yang enggak bisa diimbangi oleh kejelekan apapun. Enggak bisa dikalahkan oleh kejelekan apapun. Dengan kata lain, yurajjih biha mizanal hasanat. Tauhidnya tadi akan unggul di mizanal hasanat, akan ditimbang. Dan mesti yang rajih adalah yang hasanat. Kenapa? Karena tauhid tadi yang dia tidak berbuat syirik besar, itu juga amalan yang besar. Kama fil hadisil bitaqah, sebagaimana dalam hadis bitaqah, fayuhram 'alan nar. Tahu hadis bitaqah? Pernah diceritakan hadis bitaqah. Ketika dipanggil manusia, seorang manusia, ala ru'usil khala'iq, di atas kepala-kepala para makhluk seluruhnya. Ini mahsyar. Dipanggil, di hadapan pada Allah Ta'ala, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Enggak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Artinya enggak ada orang perantara. Langsung di hadapan Allah Ta'ala. kemudian dibentangkan yunshar tis'atan wa tis'ina sijillah, dibentangkan 99 lembar catatan dosa, kullu sijillin muddal basar, satu lembarnya sejauh mata memandang, semuanya dosa, semuanya dosa. Maka orang tadi langsung syok, betul-betul merasa saya akan binasa, saya akan hancur. Maka ditanya oleh Allah SWT, halaka hasanah, apakah kau punya kebaikan untuk mengimbangi semua dosa ini? Maka orang itu putus asa, la ya Rab, aku enggak punya kebaikan apapun yang bisa mengimbangi sekian banyaknya. Kata Allah, balaka hasanah, bahkan kau punya hasanah. Maka dibukakan catatan kebaikannya. Bukan lembaran, tapi bitokoh. Kartu kecil. Bertuliskan, la ilaha illallah. Maka orang tadi berkata, ya Rab, ma hadihil bitaqa ma hadihis sijillat, ya Rab, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar yang setiap lembarnya sejauh mata memandang. Dikatakan oleh Allah, innaka la tudlam, engkau enggak akan diperlakukan secara zalim, engkau akan diperlakukan secara adil, ditimbang. Sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffah, sijillat di satu tangan timbangan, sedangkan bitokoh kartu tadi tangan timbangan lain. Ternyata ketika ditimbang, thaqulatil bitokoh wa tashat as-sijillat, berat kartu tadi dan 99 lembar tadi ringan. Maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan masukkan dalam jannah. Khana bin a'azakullah, ini hadis bitokoh. Dan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Walakin ikhwan ibn a'azakumullah tanqus darajatuhu fil jannah biqadri dhunubih. Tetapi derajatnya tidak sama dengan derajat orang yang pertama tadi. Walaupun sama-sama masuk jannah. Karena jannah bertingkat-tingkat. Jannah a'laha, yang paling tingginya jannatul firdaus. Langsung di bawah arsy Allah SWT. Maka tentunya derajatnya tidak setinggi derajat mereka-mereka yang pertama tadi. Walakin tanqus darajatuhu fil jannah biqadri dhunubih, akan berkurang sesuai dengan keadaan dosa-dosanya. Dan ikhwan fillah na'azakumullah, Ibnu Qayyim punya ucapan yang bagus tentang hadis bitaqah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fima ma'nahu, secara maknanya memang setiap orang mukmin punya catatan itu, punya bitaqah tadi. Tapi jangan kalian anggap sama bitaqah kalian dengan bitaqah orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tadi. Jangan dianggap sama beratnya. Berbeda-beda tergantung keyakinannya, kecintaannya kepada Allah, keikhlasannya. Yang tadi semua, pahamannya, keyakinannya, keikhlasannya. Berbeda-beda tiap manusia. Ada yang ikhlas, ada yang lebih ikhlas. Ada yang cinta, ada yang lebih cinta, ada yang sangat cinta. Ada yang puncaknya cinta pada Allah Ta'ala. Maka barakallahu fikum, jangan yattakilu, jangan kemudian mengandalkan hadis bitaqah. Tenang saja, kita punya kartu bitaqah yang akan mengalahkan semua dosa. Kata Ibnu Qayyim, belum tentu. Keadaan bitaqahmu seberat apa? Seberat apa? Berbeda-beda tiap orang keyakinannya, maka berbeda-beda pula beratnya. Hamba Allah yang tadi disebutkan memiliki keyakinan yang sangat, sangat tinggi, sehingga semua 99 lembar catatan tadi ternyata kalah semuanya. Dengan kecintaannya kepada Allah, dengan keyakinannya kepada Allah, dengan tauhidnya kepada Allah SWT. Wahada bi khilafi man rajahat sayyatuhu bi hasanatihi wa mata musaran ala dalik. Berbeda dengan golongan ketiga sekarang. Golongan pertama, golongan kedua, sekarang golongan ketiga. Golongan ketiga, orang yang musirun, yang terus-menerus dalam dosa. Orang yang terus-menerus dalam dosa, ini dosanya berbeda dengan dosa yang tadi. Jangan dianggap sama. Kenapa? Karena masuknya kepada al-aman min makrillah. Fala ya'man makallah, tidak merasa aman dari adab Allah, kecuali orang-orang yang na'udzubillah. Orang yang zalim, yang bah, yang sesat. Fa nabina a'azakumullah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la saghir, la kabira tama al istighfar. Atau kala, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Saya ulangi. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau dikerjakannya terus-menerus. Ya bukan kecil lagi sudah. Israr. La saghirata ma'al israr. Kalau dengan israr, dengan terus-menerus, itu bukan dosa kecil. Wala kabirata ma'al istighfar. Tetapi enggak ada dosa besar kalau diiringi setelahnya dengan istighfar. Maka itu bukan dosa besar. Asyahid adalah kalimat yang pertama. Tidak ada dosa kecil kalau ma'al israr. Berarti kalau ma'al israr, jadi besar. Dia melakukan dua dosa. Pertama, dosa kecilnya tadi dia kerjakan. Itu dosa. Sedangkan israrnya menambah banyak dosa-dosa dia terus-menerus. Itu satu. Yang kedua, dia melakukan dosa lain. Bersama dosa itu. Dosa apa? Al-aman min makrillah. Merasa aman dari azab Allah. Allah tak akan dia. Tenang aja. Ini ketenangan, tidak takut pada Allah. Itu dosa berikutnya. Dosa berikutnya. Maka ada tiga dosa besar yang sangat berbahaya. Satu, kesyirikan pada Allah. Kedua, al-aman makrillah. Dan ketiga, al-ya'as min rawhillah. Pertama, syirik pada Allah, ma'ruf. Yang kedua, merasa aman dari adab Allah. Itu dosa besar. Tidak takut dengan adab Allah. Merasa tenang. Tidak takut dari adab Allah. Aba aminu makrallah. Aba amin ahlul qura. An ya'tiyahum ba'suna. Duhan wahum yal'abun. Aba amin ahlul qura. An ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman, enggak takut dari azab Allah yang mungkin datang di siang hari dalam keadaan mereka main-main? Atau apakah mereka tidak merasa takut dari azab Allah yang mungkin datang di malam hari dalam keadaan mereka tidur? Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman, enggak takut dari azab Allah? Tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang zalim. Maka itu dosa besar. Yang ketiga, al-ya'as min rahillah, putus asa dari rahmat Allah. Telah Allah enggak akan ampuni aku, percumalah. Ngapain minta ampun, ngapain sholat. Allah enggak akan ampuni saya. Itu juga dosa besar yang berikutnya. Yang ketiga. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini, bahwa orang yang musir ala dhalik, orang yang terus-menerus dosa, maka dia melakukan dosa besar. Fa'innahu yastaujibun nar, maka niscaya akan lebih unggul dosa-dosanya daripada kebaikan-kebaikannya. Kalau ternyata lebih unggul dosa-dosanya daripada kebaikan-kebaikannya, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah wa khallasa biha min asyirkil akbar, walaupun dia tidak mengerjakan dosa besar, lakinnahu lam yamut ala dhalik, tetapi dia tidak mati di atas itu, mati di atas dosa-dosa yang terus-menerus, di atas dosa besar. Bal ataba'daha bi sayyi'atin rajjahat, bahkan dia melakukan sekian banyak kejelekan-kejelekan yang mengungguli kebaikannya. Rajjahat ala hasanati tauhidih, mengungguli kebaikan tauhidnya. Fa innahu fi hali qawliha kana mukhlishan lakinnahu ata bi dzunubin, walaupun dia mengucapkannya tadinya ikhlas, ternyata dia melakukan dosa-dosa. Awhanat dalikat tauhid, yang akhirnya merendahkan tauhidnya, menjatuhkan tauhidnya atau menghilangkan keikhlasannya. Fa'ad'afathu, akhirnya membuat lemah tauhidnya. Waqawiyat narud dunub, sedangkan api dosa bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Hatta ahfaqad dalik, sehingga membakar dirinya. Bikhilafil mukhlis al-mustayqin, beda dengan orang yang ikhlas dan yakin. Karena orang yang ikhlas dan yakin, hasanatuhu la takun illa rajihah. Orang yang ikhlas dan yakin dengan la ilaha illallah, maka amalan solehnya selalu rajih, selalu lebih unggul, selalu lebih besar, lebih banyak di atas sayiatnya, mengalahkan sayiatnya. Wala yakun musirran ala sayiat, dan orang itu tidak akan terus-menerus dalam dosa. Fa in mata ala dhalik, kalau mati di atas itu, maka dakhala jannah. Kalau hasarnya unggul. Tetapi orang tadi yang katanya di awalnya ikhlas, ternyata dengan dosa-dosa, dengan israr, dengan dosa besar, dengan al-aman min makrillah, maka berkurang tauhidnya, bahkan melemah, melemah, melemah, maka dia masuk dalam neraka, diadab oleh Allah Ta'ala. Loh katanya diharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ikhlas, kalau yakin, kalau jujur, kalau yang ternyata itu tidak dipenuhi. Maka terjadi pelanggaran-pelanggaran padanya. Maka tentunya pantas untuk diadab. Tetapi barakallahu fikum, kalau masih dia memiliki keimanan walaupun sebidang darah, ujung-ujungnya akan selamat. Akan selamat dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innama yakhafu 'ala al-mukhlis an ya'tiya bi sayyi'atin rajihatin fayad'uf imanuhu fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin mani' min jami' as-sayyi'at wa yakhsha 'alayhi syirk al-akbar wal asghar. Perhatikan ucapan ini. Qala rahimahullah, yang dikhawatirkan adalah orang yang tadinya ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia melakukan dosa-dosa. Semakin berani. Rajihah, semakin banyak dan akhirnya mengungguli kebaikannya. Fayad'uf imanuhu, akhirnya imannya menjadi lemah. Keyakinannya jadi lemah juga. Fala yaquluha bi ikhlas, maka akhirnya belakangan sudah tidak ikhlas lagi. Belakangan sudah tidak yakin lagi. Tidak memiliki keikhlasan dan keyakinan yang bisa menghalangi dari dosa-dosa. Wa yakhsha 'alaihi, kalau sudah demikian lemahnya tauhidnya, maka dikhawatirkan akan melakukan syirik kecil dan kemudian syirik besar. Iman yazidu wa yanqus, naik dan turun. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau ada yang berkata, hati-hati, kalau kamu berbuat satu kesalahan saja, hukumannya berat, kata gurumu. Takut semua. Selamat semua. Tapi kalau ada yang menyatakan, cobalah, paling-paling juga dia kerjain dosa, dimaafkan oleh gurunya. Karena gurunya penyayang, Masya Allah. Ya sudah, kali ini kamu maafkan. Tambah berani gak? Biasanya berani lagi. Dua kali, tiga kali. Ketahuan lagi, diperingatkan lagi. Peringatkan lagi, diampuni lagi. Semakin berani. Keyakinan tadi yang awal diancamkan hati-hati. Barang siapa yang begini akan begini. Menurun gak keyakinannya? Gampang ternyata ustaznya baik kok. Ya kan? Berkurang keyakinan tadi. Sama seperti itu kurang lebih. Bahkan ikhwan fillah na'azakumullah, jangan sampai orang tertipu, maghrurun dengan berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai kasih sayang. Sebagaimana Murji'ah. Tidak melihat ancaman-ancaman, dilupakan ancaman-ancamannya. Allah Ghafurur Rahim, enggak apa-apa berbuat dosa. Loh, jadi kalau Allah Ghafurur Rahim enggak apa-apa berbuat dosa? Astagfirullah. Itu kesimpulan batil, berarti dia maghrur. Salah memahami. Keliru dia dalam memahami ayat-ayat Allah Ta'ala yang bersifat ayat rahmat. Ayat-ayat yang bersifat kasih sayang. Allah Ghafurur Rahim, Allah Tawwab, Allah Ta'ala Maha menerima taubat, Allah Ta'ala Maha memaafkan. Bagaimana dengan ayat inna adabi lasyadid? Bagaimana dengan ayat wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam? Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya maka tempatnya dalam neraka jahannam. Dilupakan? Ya. Nabi na'azakumullah. Demikian pula ketika seorang tadinya takut, ikhlas pada Allah Ta'ala dan cinta pada Allah Ta'ala. Membuat dosa. Mulai. Keyakinannya kepada Allah berkurang. Sedikit. Tapi ternyata terus berbuat dosa. Mana? Gak apa-apa tuh. Rizki saya tetap makmur. Azab juga gak turun. Mana? Gak ada gempa, gak ada hujan batu. Mulai tambah kurang ajar. Tambah sombong. Sampai menyatakan seperti ucapan Abu Jahlin. Yang menyatakan, kalau memang benar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, turunkan pada kami hujan batu. Silakan. In kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adabin alim. Ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Muhammad ini hak, hujani kami dengan batu. Atau turunkan azab yang pedih. Silakan. Nantang azab. Dan itu terjadi pula pada umat-umat yang terdahulu, nantang azab. Coba, kalau benar, apa yang kau bawa? Timpakan azab sekarang. Karena enggak yakin lagi sudah. Enggak takut pada Allah Ta'ala, dan enggak yakin dengan ancaman-ancaman. Hati-hati. Dikhawatirkan orang yang berbuat dosa, akhirnya dia berkurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi siapa yang beramal saleh, keyakinan semakin naik. Kenapa? Karena semakin dekat dengan Allah, semakin cinta pada Allah Ta'ala, maka semakin yakin apa yang Allah berikan, dan kenikmatan semakin terasa dari Allah Ta'ala. Semakin terasa. Artinya banyak orang yang dikasih nikmat, tapi enggak merasa. Tetapi mukmin shadiq mendapatkan kenikmatan sedikit saja, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah kasih kenikmatan. Terasa nikmatnya. Semakin yakin Allah Ta'ala. Ketika dia akan berbuat seperti ini, dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, tambah yakin lagi Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Semakin cinta lagi. Dia beribadah, semakin Allah berikan taufik. Taufik itu kecocokan. Apa yang diniatkan sama dia, apa yang Allah takdirkan, pas. Sehingga sesuai, cocok, benar. Maka semakin yakin. Khana bin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ikhwan at-talaba rahimani wa rahimakumullah, maka dikatakan iman yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah keyakinan itu dengan ketaatan-ketaatan, dan bertambah lemah keyakinan itu dengan dosa-dosa. Yukhsha 'alaih, dikhawatirkan semakin lemah. Kalau sudah lemah, bukan hanya dosa besar dia berani, syirik pun dia berani. Fa in salima minal akbar, kalaupun dia masih selamat dari dosa besar, tetapi masih dia kerjakan dosa-dosa syirik-syirik kecil. Kalau syirik besar enggak berani, masih syirik kecil kerjakan. Fa yudhif ila dhalika sayyi'atan dam ila hadha syirik. Maka dosa-dosa tadi ditambah dengan dosa syirik-syirik, tapi syirik kecil masih. Apa jadinya? Tambah rusak imannya, tambah rusak tauhidnya. Akhirnya keyakinannya pun sangat berkurang dahsyat. Kalau sudah berkurang dahsyat, apa jadinya? Yuraji janibas sayyiat, fa inna sayyiat tud'if al-iman wal yaqin. Akhirnya keyakinan akan berkurang, iman akan berkurang, semakin lemah dengan dosa-dosa syirik tadi. Syirik-syirik kecil, ya. Fa yudha'if qawlu la ilaha illallah, akan semakin lemah ucapan la ilaha illallahnya. Fa yamtani ikhlas bil qalb. Akhirnya keikhlasan mengucapkan la ilaha illallah semakin hilang. La ilaha illallah. Yang penting ucapan la ilaha illallah. Tidak terasa maknanya. Tidak diyakini dalam hati. Tidak ada keikhlasan. Fayasirul mutakallim biha kalhadhi awin na'im. Akhirnya orang yang mengucapkan tadi hanya mengucapkan seperti orang yang ngelindur. Hadhi itu ucapan dalam tidur. Ucapan dalam tidur yang tidak sadar. Itu hadhi. Seperti ucapan orang yang sedang tidur. Aw man yuhassin sawtahu bi ayatin minal Qur'an min ghairi dzauqil ta'mi wa halawah. Atau seperti mereka yang melantunkan ayat-ayatnya dengan bagus. Yuhassin sawtahu, mengindahkan suaranya, bi ayatin minal Qur'an, tapi min ghairi dzauqin, tanpa merasa isinya seperti apa, apa maksudnya, dan tidak merasa halawah. Tidak merasa manisnya iman. Atau manisnya ayat-ayat tersebut. Enggak merasa sama sekali. فَهَاُولَٰئِ لَمْ يَقُولُهَا بِكَمَالِ الصِّدْقِ وَالْيَقِينِ. Akhirnya berarti dia sudah tidak lagi mengucapkannya dengan kesempurnaan kejujuran. Tidak lagi mengucapkannya dengan keyakinan. بَلْ يَأْتُونَ بَعْدَهَا بِسَيِّئَاتٍ تَنْقُبْ ذَلِكَ. Bahkan akhirnya dia melakukan amalan-amalan dosa yang membatalkan keyakinannya. Yang membatalkan tauhidnya. Bal yaquluna min ghairi yaqin, akhirnya mengucapkannya bukan hanya dengan keyakinan yang lemah, mengucapkan tanpa keyakinan, habis keyakinannya. Wa yamutuna ala dzalika, mati di atasnya, di atas ketidakyakinan. Walau sayyi'at katsirah tamna'uhum min dukhulil jannah, dan dia memiliki dosa yang sangat banyak yang menghalanginya untuk masuk surga. Fa idza kathuratid dunub taqul 'alal lisan qauluha. Kalau sudah berat dosanya, banyak syirik kecilnya, maka ucapan di lidah pun berat, taqul, taqula. Enggak bisa mengucapkannya. Wa qasal qalb, hati sudah keras. Min qauliha, keras enggak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika dia mau matinya di akhir hidupnya, qul la ilaha illallah. Enggak bisa. Karena yang teringat di dalam benaknya semuanya kemaksiatan. Alunan lagu yang dia nyanyikan. Yang dia dendangkan dengan musik-musiknya. Itu yang teringat. Yang terngiang di telinganya. Di pikirannya, di wajahnya, di hatinya. Yang ingat hanya syair-syair. Batilah. Syair-syair yang batil. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, contohkan. Aina. Al-Minjab, aina tariq ila al-Minjab? Mana jalan ke Minjab? Karena bila na'azakullah, syair, potongan syair, mengisahkan bahwa dia, waktu itu, ingat dengan seorang wanita di tempat yang namanya Minjab tadi. Mana jalan ke sana? Karena bila na'azakumullah. Dan itu terjadi, barakallahu fikum, dan banyak kisah-kisahnya. Seorang anak muda, yang kecelakaan mobil di Saudi. Ketika hampir matinya. Ditalkin la ilaha illallah. Tidak mengucapkan di lidahnya kecuali apa yang dia dengar di mobilnya ketika itu. Kalau itu ketika di mobilnya dia nyetel musik keras-keras. Selalu itu yang diucapkan. Ditegur, dikatakan itaqillah, qul la ilaha illallah, itaqillah. Tetap dia dengarkan lagu itu. Sampai matinya. Qul la ilaha illallah. Ini berarti tidak mati di atas la ilaha illallah. Tidak mati di atas la ilaha illallah. Karena qasal qalb an qawliha. Hati sudah keras, enggak bisa mengucapkannya. Wa karihal amal salih. Dan tidak suka beramal salih, berat. Disuruh ngaji, alergi. Disuruh datang ke pengajian, malu. Disuruh dia untuk mendatangi orang-orang salih. Aduh, pakaian saya berbeda. Enggak sama. Sudah susah. Sudah susah. Pelisah, malu. Kayak duduk di bara api. Lihat jam lagi. Kapan selesai ini kajian? Kok lama banget. Sholat juga demikian. Baru membaca ayat-ayat dalam sholat Juz Amma, di akhir-akhir Juz Amma, dikatakan panjang sekali. Padahal Masya Allah, pada salah membaca yang lebih dari itu. Khamidin a'azakumullah. Kenapa? Karena sudah berbeda. Hati sudah dipenuhi dengan berbagai macam ran. Ran. Kallabal rana ala qulubihim. Ran adalah titik hitam yang ada dalam hatinya ketika dosa. Semakin banyak dosanya semakin hitam. Ini sudah pekat hitamnya. Kalquzi muzakhiyah. Murbadah. Hitam, pekat seperti periuk yang terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasaqul alaihi sima'al Qur'an. Akhirnya sudah berat untuk dengarkan Al-Qur'an. Panas telinganya kalau dengarkan Al-Qur'an. Wastabshara bi dzikri ghairillah. Justru semakin gembira kalau yang disebut selain Allah. Oh, ada dalam ayat ini. Loh, kamu ayat terus. Gelisah dia, enggak suka dengarnya. Tapi kalau oh di sana ada orang pintar yang begini, oh di mana? Di mana? Gembira dia. Yang bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan ini, hanya dengan kalimat saja selesai. Dia gembira bidzikri ghairillah. Wa atma'anna ilal batil, dan tentram dengan kebatilan. Kalau dengan kebatilan tentram. Tapi kalau dengan amal saleh, ibadah, ngaji, puasa, i'tikaf, enggak betah. Wastahla ar-rafas, merasa manis dengan rafas wal fusuq. Wa mukhalatatu ahli al-ghaflah, merasa tentram kalau bergaul, duduk bersama dengan ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai, ahli maksiat. Tentram dia. Tetapi ketika duduk di tengah-tengah orang soleh, seperti ikan di darat. Hah? Kayak apa ikan di darat? Kelepek. Sampai ketika dimasukkan ke air, tenang kembali ikan itu. Ini sebaliknya. Ketika di tengah orang-orang soleh, ketika dia bersama orang-orang baik, gelisah. Ketika ditaruh bersama ahli maksiat, ketika dia berjalan ke sana, bertemu, seperti ikan yang dimasukkan ke air, tentram hatinya bersama ahli maksiat. Wa kariha mukhalatatu ahli al-haq. Tidak suka dia untuk bergaul dengan ahli al-haq. Famithlu hadza idza qalaha qala bi lisanihi ma laysa fi qalbihi. Maka orang yang seperti ini kalaupun mengucapkannya, kalaupun bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan sesuatu di mulutnya yang ma laysa fi qalbihi, apa yang tidak ada dalam hatinya. Wa bifihi, dengan mulutnya, ma la yasduquhu amaluh, mengucapkan dengan mulutnya apa yang tidak dibenarkan oleh hatinya. Nasallahu salama wa afiyah. Wassalamu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.